Pembagian qiyas. Qiyas dibagi menjadi jali, jelas, dan khafi, tersembunyi. Pertama, qiyas jali. Qiyas jali adalah qiyas yang ilahnya ditetapkan berdasarkan nas, ijma, atau sesuatu yang dapat dipastikan karena tidak adanya pembeda antara yang pokok dan cabang. Contoh qiyas jali yang ilahnya ditetapkan oleh nas adalah larangan melakukan istijmar atau bersuci dengan menggunakan darah najis yang sudah kering, yang dikiaskan kepada larangan bersuci dengan rautah atau kotoran binatang yang sudah kering. Ilah hukum asalnya disebutkan dengan Anas. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengambilkan dua buah batu dan rautah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersuci. Kemudian beliau mengambil dua batu tersebut dan membuang rautahnya. Beliau lalu berkata, "Hadza riksun." Ar-riks artinya najis. Contoh yang ilahnya ditetapkan dengan ijma adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang qadhi tidak menetapkan hukum ketika sedang marah. Mengkiaskan larangan menetapkan hukum bagi orang yang sedang menahan kencing dengan orang yang sedang marah tergolong qiyas jali. Hal ini disebabkan ilah pada yang pokok ditetapkan dengan ijma, yaitu mengganggu pikiran dan mengacaukan hati. Contoh yang ilahnya ditetapkan secara pasti karena tidak adanya perbedaan antara yang pokok dan yang cabang adalah qiyas tentang haramnya menghabiskan harta anak yatim dengan cara mencampur adukkan dengan hartanya. Dengan haramnya menghabiskan harta anak yatim dengan cara dimakan. Hal ini disebabkan oleh adanya kepastian karena tidak adanya pembeda di antara keduanya. Yang kedua, qiyas khafi. Qiyas khafi adalah qiyas yang ilahnya ditetapkan dengan cara istinbat dan tidak dapat dipastikan tidak adanya perbedaan antara yang pokok dan yang cabang. Contohnya adalah qiyas usnan kepada gandum dalam hal haramnya riba dengan takaran. Alasan dengan takaran ini tidak ditetapkan dengan nas, tidak dengan ijma, dan tidak pula dapat dipastikan dengan tidak adanya pembeda antara yang pokok dan yang cabang. Hal ini karena bisa mungkin dipisahkan antara keduanya bahwa gandum adalah makanan berbeda dengan usnan.